بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. كم مسلمين Muslimat jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala pada kitab Al-Adhan bab yang ke-7 pada halaman 994. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babu ma yaqulu idza sami'al munadi. Bab ma yaqulu idza sami'al munadi. Bab apa yang diucapkan apabila ia mendengar muadzin. Ya, muadzin sama dengan munadi. Munadi artinya yang memanggil. Muadzin juga yang menganggil dan mengumumkan. Ya, apa yang dibaca, yang diucapkan apabila mendengar muadzin. Al-Imam Al-Bukhari di sini tidak menetapkan apa yang dibaca, dan dibuatnya dalam bentuk apa yang dibaca. Menunjukkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang kalimat-kalimat, walaupun secara umum sama, tetapi ada sedikit perbedaan-perbedaan, dan tidak pada satu bacaan saja yang harus dibaca itu, sementara tidak ada pendapat yang lain. Itu tidak ada. Makanya Imam Bukhari hanya sekedar mengatakan apa yang diucapkan, dibaca apabila mendengar muadzin. Ya. Beliau ya, di sini membawakan beberapa buah hadis. Yang pertama hadis 611. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حديثنا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama, zahir dari hadis yang pertama ini, apapun yang diucap oleh muadzin itu dibaca. Nah, ini yang membuat terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Sampai ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka dikatakan hayya 'alas shalah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, maka dikatakan oleh yang mendengar hayya 'alal falah. Berdasarkan keumuman hadis sekarang ini, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah apa atau seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini hadis yang pertama dan dia umum. Ya. Tetapi umumnya dalam kumandang azannya. Kalau nanti dia mengucapkan menambahkan sesuatu yang tidak ada pada azan seperti salawat, ya tentu tidak diiringi. Ada memang ucapan salawat itu sebelum azan sama dengan azan, dengan dikeraskan suara, dinadakan pula. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Atau membaca bacaan-bacaan yang lain, atau baca bismillahirrahmanirrahim. Terdengar itu. Kita kan mendengar juga. Tetapi ini keluar dari konteksnya karena memang bukan itu yang diucapkan oleh seorang muadzin di zaman Nabi SAW. Dan kita sudah pelajari bahwa kumandang adzan rawah dia lebih condong kepada pendapat jumhur ulama bahwa yang dibaca seperti yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Itu pendapat jumhur ulama. Kalau hayya 'alas shalah hayya 'alal falah bacaannya la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah didukung oleh riwayat yang lain. Oleh riwayat yang lain. Baik, itulah hadis yang pertama. Pengambilan hukumnya atau lafaznya, zahir hadisnya umum. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin umum. Dan ini salah satu dari pendapat para ulama mengambil keumuman riwayat ini. Apalagi kalau seandainya sampai kepadanya hanya hadis ini, ya. Tidak ada sampai hadis-hadis setelah ini yang ada dalam Sahih Bukhari ini, tidak ada sampai pengecualian tadi, maka itu yang diucapkannya. Dan dia benar, ya. Dia benar. Taib. Itulah hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, ada satu lagi ya yang pelajaran diambil dari hadis yang pertama ini, hukum perintah mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin itu dikaitkan dengan pendengaran. Dikaitkan dengan pendengaran. Karena Nabi mengatakan idza sami'tum. Apabila kalian mendengar. Kalau di masa dahulu pengeras suara tidak ada, tetapi muadzinnya di atas menara. Nampak di atas menara. Bila mana ada orang yang dari kejauhan, ya, kata Ibnu Hajar, melihat muadzin berada di atas menara, karena keberadaan muadzin atas menara kan tidak akan selama-lamanya. Pasti di waktu pekerjaannya, di mana waktu dinasnya di situlah dia berada di atas menara, yaitu ketika sudah masuk waktu salat. Ada seseorang dari kejauhan melihat muadzin berada di atas menara, dan di waktu ya, sudah dia yakin bahwa itu sudah masuk waktu salat, dan dia yakin bahwa saya sedang azan walaupun tidak terdengar olehnya suaranya, panggilannya, dan bahkan nampak dia meletakkan tangan di telinga di atas ke telinganya dari kejauhan, tetapi suara tidak terdengar, maka dia tidak masuk dalam konteks hadis kita ini. Dalam konteks hadis kita ini. Dan sebaliknya, nah seperti yang sekarang ini, kita sama sekali tidak melihat muadzin, tetapi suaranya terdengar kemana-mana. Ya. Terdengar kemana-mana. Maka saya baru mendapatkan ilmu bahwa hadis ini juga umum. Hadis ini juga umum. Maksud umumnya, misalnya ada sebagian masjid sholatnya azannya cepat, iqamatnya cepat. Azannya agak cepat ya, tapi masih pada waktunya. Kemudian dia langsung iqamah. Langsung iqamah. Lalu sholat di sana. Ternyata ada satu masjid yang terlambat. Terlambat. Selesai orang ini sholat, dia baru azan. Baru azan. Terdengar oleh orang yang sudah sholat ini azan tersebut, maka hukumnya masuk dalam perintah hadis ini. Hukumnya karena dia mendengarkan azan. Dia mendengarkan azan. Ini faedah yang saya dapatkan dari uraian Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa menjawab atau mengikuti panggilan apa yang diucapkan muadzin ini bukan terkait dengan waktu sholat, tetapi dengan ibadah kita mendengar. Kita yang mendengar ibadahnya apa ketika mendengarkan azan, yaitu mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, sekalipun kita sudah sholat. Sekalipun kita sudah sholat, atau misalnya sekarang kita sudah dalam keadaan musafir, ya ini seringkali kita lalaikan ya. Kita sholat di sholat waktu zuhur, kita sudah jamak, maka qasar lagi. Nanti ketika waktu asar kan kita mendengarkan azan, ya. Mengikuti panggilan azan ini terkadang dikunci dengan kita ingin sholatnya, ya. Sehingga kita menyempitkan ibadah kita dengan mendengar, mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin ini ketika kita sholat saja, ketika kita hendak sholat. Nah, sementara ketika kita sudah tidak sholat lagi, misalnya dalam perjalanan, kita sudah jamak qasar di waktu zuhur, kita kan bahkan mungkin lewat di masjid, atau bahkan berhenti di masjid, atau bahkan duduk di masjid. Ya, duduk di masjid. Ini kejadian di masjid kita ini, di masjid kita di Kanbaru ini. Bahkan ada orang yang jamaah sholat sementara dia bercerita di belakang. Ini kejadian di masjid Abu Darda. Dan kita itu salah seorang syekh kita. Ya, artinya dia benar-benar tidak mengira ada kejadian seperti ini. Jamaah sedang sholat, jamaah sholat bersama imam. Di belakang orang-orang yang sudah jamak justru bercerita, terdengar suaranya dalam masjid. Ya, tentu keinginan untuk sholat saja tidak ada, apalagi untuk mendengarkan panggilan azan, karena dia merasa sudah sholat dan sudah jamak. Padahal mengikuti bacaan muadzin, ucapan muadzin ketika azan itu adalah ibadah, bukan terkait dengan sholat. Kita hendak sholat atau kita ingin sholat saja, tapi panggilan azan itu yang kita dengar, kita mendapatkan salah satu nilai ibadah dengan mengikuti, mengiringi atau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kita sudah sholat atau kita belum sholat itu bukan kaitannya, tetapi ibadah ketika mendengar itu. Dengan ketentuan azan itu dikumandangkan untuk sholat. Makanya pada pertemuan yang lalu saya mengatakan, ketika azan itu hanya sebatas alarm dalam HP, maka itu bukan untuk sholat. Terkadang alarm itu untuk membangunkan sholat subuh, padahal belum masuk sholat subuh. Jam 4 dipasang alarm, bangun, kemudian bunyi alarmnya, nadanya adalah azan. Jam 11 siang, misalnya ingin tidur pagi, atau jam 3 sore hari, atau siang hari, dipasang alarm, bangun karena ingin tidur siang, alarmnya, nadanya adalah azan. Ini tidak disyariatkan untuk mengiringi bacaan tersebut. Kalau seandainya itu suara masuknya waktu sholat, walaupun dia adalah rekaman azan di radio, maka bila mana kita mendengarkan pertama kali dan waktunya adalah waktu yang mu'tabar, maka kita disunnahkan untuk masuk dalam konteks hadis ini, kita mendengarkan dan kita mengikuti dan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin dalam rekaman tadi yang di-style di radio yang menunjukkan masuknya waktu salat. Ya. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga mengatakan bagaimana yang harus kita lakukan ketika kumandang azan itu bertubi-tubi, terdengar sekarang kemudian sekali lagi terdengar di sana. Maka yang saya katakan ketika itu adalah yang pertama kali kita dengar. Yang pertama kali kita dengar itu yang kita iringi. Kemudian kalau selesai, ya, yang ketika saya katakan ketika selesai, maka selesai tugas kita. Ya, tidak ada ketentuan untuk mengucapkan mengiringi yang baru. Tidak. Ternyata memang ta'abudnya itu ta'abud mendengar. Ya, maka saya sedikit menambahkan bahwa kalau selesai azan pertama dan selesai kita mengikuti dan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, dan bahkan setelah azan itu kita juga telah berzikir, ya, membaca apa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu kita dengar lagi dan kita punya kesempatan untuk mengiringinya juga, maka kita disunahkan juga untuk mengiringinya. Ya, karena ta'abudnya mendengar bukan kaitannya seakan sudah mendengar, sudah melakukan tiga sekali. Tidak, semakin banyak kita melakukannya, semakin banyak keutamaannya. Ya. Apalagi semua azan yang kita dengarkan itu kan untuk sholat, walaupun berbeda masjid. Ya, walaupun berbeda masjid. Ini yang saya sedikit tambahkan dari uraian sebelum ini. Yang saya pahami itu saja, cukup satu kali. Ya. Dan bahkan saya mengatakan iringi azan di mana kita sholat, masjid dari masjid di mana kita tuju untuk sholat. Ternyata bukan itunya, bukan kaitan sholatnya, tetapi panggilannya itu yang merupakan syiar yang harus disunahkan untuk kita ikuti. Ini sebagai tambahan dari uraian sebelumnya. Dan hadis yang pertama seperti yang tadi kita sampaikan, zahirnya menunjukkan keumuman persis yang diucapkan oleh muadzin itu yang disampaikan atau yang diiringi sampai hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, begitu pula diucapkan oleh yang mendengar. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Ya. Azan pertama subuh kan kumandang azan dan ada dua, maka itu juga yang kemarin juga saya pernah dapat tidak di ya. Salah saya pernah mengatakan tidak diiringi karena itu hanya azan yang pertama. Ternyata karena itu azan yang juga syiar, adanya dua azan itu maka diiringi pula. Karena kita mencari pahala dengan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Sementara azan pertama itu adalah masyru', disyariatkan. Ya. Maka iringi pula, ucapkan pula, dan itu janji Nabi SAW barang siapa yang melakukan demikian, dan bahkan ditambahkan setelahnya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa anta, kata Nabi, hadisnya akan kita baca, hallat lahu syafa'ati. Dia akan berhak mendapatkan syafaatku. Ini yang kita kejar. Berkali-kali membukakan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 612. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya al-Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith qala haddatsani Isa bin Talha. Kata Isa bin Talha annahu sami'a Muawiyah yawman faqala mithlahu ila qawlihi wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Ila qawlihi wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala haddathana Ishaq bin Rahuya atau Rahawai qala haddathana Wahb bin Jarir qala haddathana Hisham an Yahya nahwahu. Maksud dari hadis yang kedua ini Imam Bukhari membawakan, dan ini menunjukkan bahwasanya dia lebih condong ke pendapat jumhur bahwa yang diucapkan seperti muadzin itu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian hayyallah shalah sudah berbeda, ya, yaitu diucapkan la haula wala quwata illa billah hayya 'alal falah pun demikian la haula wala quwata illa billah sementara Allahu akbar Allahu akbar dengan la ilaha illallah itu sama dengan sebelumnya. Jadi hadis yang kedua ini lebih membawakan kepada kekhususan bahwa seperti ucapan muadzin itu hanya pada selain hayya 'alas shalah pada hayya 'alal falah. Yang hayya 'alal falah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ini ucapannya adalah haula wala quwata illa billah. Jadi Imam Muslim membawakan hadis yang umum kemudian dia bawakan hadis yang khusus menunjukkan bahwasanya dia lebih condong untuk mentarjih ya pendapat jumhur bahwa hadis yang umum itu dibawakan pemahamannya kepada yang khusus ini. Maksudnya yang seperti diucapkan oleh muadzin itu hanya pada selain hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Nah, inilah hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga di bawah bab ini 613 Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan qala Yahya wa haddatsani ba'du ikhwanina annahu qala lamma qala hayya 'alas shalah. Ini sebenarnya sambungan dari hadis Muawiyah tadi. Ketika beliau mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian disambung ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah qal, yaitu Muawiyah, la haula wala quwata illa billah. Jadi sambungan dari hadis yang kedua, la haula wala quwata illa billah artinya la haula, al-haul artinya daya, kemampuan, quwah kekuatan. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Para ulama ketika menguraikan hikmah dari ucapan ini, ucapan la hawla wa la quwata illa billah, apalagi Ibnul Qayyim al-Jawzi ketika menguraikan firman Allah SWT dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah inti dari tugas seorang hamba, yaitu mengibadati Allah dan bertawakal kepada Allah SWT, memohon pertolongan kepada Allah. Bahkan dalam beribadah pun yang ia ikrarkan di hadapan Allah bahwasanya dia hanya mengibadati Allah, dalam melakukan ibadah itu pun dia membutuhkan pertolongan Allah. Makanya yang pantas ketika ada panggilan untuk sholat, sekalipun kita sudah berada di saf, ya, sudah mampu berangkat ke masjid, itu tidak lain adalah pertolongan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kekuatannya mukjizat, ya, kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang menyambut panggilan hayya 'alas shalah tadi, mukjizat, benar-benar mukjizat. Ya, dia melangkah ke masjid itu, ya, dia pergi ke masjid menyambut panggilan Allah itu, terkadang mungkin setengah jam jalannya selangkah demi selangkah, dan bahkan tertati-tati, terkadang pakai tongkat, ya, terkadang menggunakan sarana yang lain. Ya. Ada saya melihat itu dia pakai tongkat, tetapi langkah kakinya masih goyang, badannya goyang. Tetapi ini kekuatan yang diberikan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana dengan kekuatan yang dalam pandangan kita itu adalah lemah, tetapi itulah kekuatan yang la haula wala quwata illa billah. Ya. Sampai dia ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan kekuatan. Bahkan dia menyeberang jalan lah. Menyeberang jalan raya yang jalannya itu selalu aktif, ya, dengan pengguna jalan, tetapi dia tetap dan tanpa mengkhawatirkan. Saya seringkali melihatnya, ini saya yang saya melihatnya, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan. Kita yang melihatnya yang khawatir, ya, kita yang melihatnya yang khawatir. Untuk melangkah saja goyang, tongkatnya untuk pindah ke satu langkah berikutnya itu pun payah mengangkat tangannya karena sakit. Tetapi luar biasa, hampir tidak pernah waktu sholat dia tidak di masjid. Ini yang la haula wala quwata illa billah. Sementara orang yang kuat, yang luar biasa, tidak punya kekuatan untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lambat-lambat, ya. Lambat-lambat masih disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang lain, berkeinginan apalagi kalau ya salat berjamaah ini dan bacaannya jahar. Ini terkenal imamnya panjang bacaannya. Kita di ujung-ujung sajalah. Kekuatan untuk menyambut panggilan itu tidak ada, ya, tidak ada. Dan subhanallah, apa yang memang kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari apapun yang kita lihat. Saya sempat di Madinah itu di tahun-tahun pertama, ada orang yang bukan dari bangsa Arab, ya, saya kasih tahu saja lah, dari Afghanistan, ya, Afghanistan. Bertahun-tahun kita sering kali dekat dengan dia, maksudnya dekat menyaksikannya, apalagi ketika majlis Syekh Abdul Muhsin Abad itu masih di depan dekat Masjid Nabi yang lama, ya, yang dekat menara tempat orang muadzin itu, di samping itu bahkan dekat sekali. Nah, di situ biasanya orang ini sholat. Dia satu kakinya buntung, ya, satu kakinya buntung, dan dia menggunakan kaki tambahan yang dibuat kayak kaki itu, kemudian dimasukkan ke lututnya, ke ujung lututnya itu. Tetapi subhanallah, ya, hampir setiap hari kita berjumpa dengannya, dengan kakinya yang tambahan itu, ya. Walaupun jalannya nampak memang berbeda karena ukurannya, karena bentuknya juga beda, ya, pincang-pincang dan tetapi tetap saja. Dan bahkan ada orang yang sengaja membuat roda yang pakai listrik, ya, untuk la haula wala quwata illa billah. Kekuatannya pada apa, imajinasinya, pikirannya bagaimana saya bisa ke rumah Allah terus menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dia tidak bisa berjalan, dia tinggal dinaikkan ke atas kursinya oleh keluarganya, oleh istrinya, kemudian dia tinggal mengendalikan di tempat tangannya itu arah berjalan kursi yang ada akinya itu, ya. Jadi dia tinggal kontrol jalan dan sampai ke rumah Allah. Subhanallah, luar biasa. Dan bahkan Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Abban bercerita dalam satu kajiannya atau tulisannya, saya lupa, ya, di salah satu kampung di Madinah itu, ketika dia menyampaikan kajian di salah satu masjid di kampung, ya, bukan di apa, kemudian dia melihat di pintu masjid itu ada tali panjang dan terbentang. Dan dia tengok dengan pandangannya, diikutinya, ternyata menuju salah satu rumah yang jauh dari masjid tersebut. Yang jauhnya tentu tidak terlalu jauh, tapi tali itu ada. Kemudian dia bertanya, ini tali untuk apa? Ternyata ini tali yang dipasangkan untuk orang buta. orang buta. Dia tidak lagi ada pembimbing, tidak ada yang membimbingnya, tidak ada yang memapahnya. Ya, dia minta untuk disediakan tali tersebut dari pintu masjid ke pintu rumahnya. Nanti ketika sholat tali itu ditarik, nah kemudian dia merenggang kan? Nah, nanti dia ikuti tali itu sampai pintu masjid. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Orang yang melihat saja tidak menampak masjid. Orang yang mendengar tidak seakan-akan tidak mendengar panggilan hayya 'alas shalah. Rumahnya dekat masjid. Waliyadzu billah. Jadi panjang lebar para ulama ketika menguraikan hikmah dari ucapan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang memberikan. Ya, Allah yang memberikan pada orang-orang yang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah bin Abi Muawiyah yang tadi meriwayatkan hadis ini, dan ia mengucapkan didengar oleh Isa bin Talha, dia mengatakan di ujungnya, hakadza sami'na nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang kalian dengarkan dari saya ketika mendengarkan azan, saya ikuti apa yang diucapkan muadzin kecuali ketika hayya 'alas shalah, saya katakan la haula wala quwwata illa billah dan sampai selesai. Seperti yang kalian dengar itu dari saya, itulah yang kami dengar dahulu dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti ucapan dari ucapan nabi. Ya, ucapan nabi, dan itu prakteknya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang luar biasa, terkadang kita sangat melalaikan, apalagi dalam pengajian. Ya, apalagi kita masih dalam masjid, kesempatan untuk kita, dan memang syaitan membukakan padahal waktunya hanya sebentar, berapa lama lah azan, tetapi untuk mendengarkan, karena di situ kan ada idza sami'tu, apabila kalian mendengar, untuk mendengarkan dan untuk berdiam menghabiskan semua ucapan pembicaraan sebelumnya ketika dikumandangkan azan, diam dan dengarkan azan, iringi apa yang diucapkan oleh muadzin, itu yang sulit kita lakukan, baik yang berada di rumah Allah apalagi yang di luar sana. Ya, yang berada di rumah Allah saja ketika menunggu waktu sholat dan dia berada di rumah Allah masih tidak masih membutuhkan waktu azan itu untuk berbicara yang lain dan tidak mendengarkan azan, ya, tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kita memang terlalu zuhud untuk memperoleh kesempatan meraih syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Cerita Syekh Abdul Razak yang pernah kita ceritakan ketika dia dapat kesempatan untuk bertanya agama, bukan bicara yang lain, untuk bertanya agama kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, karena sebelum sholat, sebelum azan itu orang mengerumuni beliau dan tidak punya kesempatan, apalagi orang banyak untuk mendekat juga tidak bisa. Ketika azan bubar semuanya, bubar semuanya dan duduk pada posisi masing-masing dan diam, kata saya ketika itu, dan ini kasusnya lama, sudah lama ya. Ini kesempatan saya ini untuk bertanya. Ternyata ketika dia sampaikan pertanyaan, kata saya menembal Ismail azan, dengarkan azan ya. Padahal perkara agama, kadang kita tidak ada kesempatan yang lain untuk membicarakan bisnis, ya, bisnis masjid tidak dibenarkan, untuk membicarakan yang lain, kapan kamu tadi tiba. Ya, seakan-akan itu yang perlu, sementara yang untuk mendengarkan muadzin dan untuk mengingini mengucapkan apa yang diucapkan muadzin itu tidak seberapa. Ya, inilah kesimpulan. Ya, di samping apa yang diucapkan, ya, yang diinginkan oleh bab ini, apa yang kita ucapkan, ternyata yang kita ucapkan yang paling rajih atau yang dikuatkan oleh Imam Bukhari adalah seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, karena dia membawakan hadis Muawiyah tadi radhiyallahu ta'ala, bahwa Muawiyah mengucapkan apa yang ucapkan muadzin kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah ketika ucapan itu didengarnya. Itu bab yang ketujuh, dan itu tadi ulasan-ulasan yang bisa kita sampaikan, dan mari kita terapkan ya, dengan semaksimal mungkin, karena memang ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya, kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-8, bab addu'a indan nida. Ya, bab berdoa ketika azan. Ketika di sini maksudnya setelah selesai. Bukan saat, kalau saat itu kan yang bab yang ke-7 tadi mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, tetapi inda di sini bukan ketikanya saat muadzin mendengarkan mengumandangkan azan, tetapi setelah selesai. Ya, setelah selesai, kata Ibnu Hajar ai inda tamamin nida, maksudnya setelah selesai azan itu terdengar. Dan ini yang diucapkan, ini doa atau zikir setelah mendengarkan azan. Ya, hadis nomor 614, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ali ibn Hayy, Ali ibn Ayyash qala haddatsana Shu'aib ibn Abi Jamrah, Shu'aib ibn Abi Hamzah an Muhammad ibn Al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida, barang siapa yang mengatakan ketika mendengarkan azan, maksudnya selesai mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu ucapannya, dan janji Nabi adalah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Kata Jabir meriwayatkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan ketika mendengar azan, maksudnya selesai, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah, Allahumma ya Allah, ya rabba hadhihi ad-da'wah, rabb pemilik, dan salah satu nama Allah juga, ya Allah pemilik panggilan yang sempurna. Yang dimaksud dengan panggilan sini adalah panggilan tauhid, karena azan itu panggilan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah di ujungnya, ya, syiar tauhid, syiar ittiba'ur rasul, mengangkat nama Nabi, ya, digabungkan dengan panggilan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutanmu. Nah, ini kata para ulama, dan salah satu contohnya ketika azan, ya, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah, disandingkan atau diletakkan bersama dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan syiar tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala, dan panggilan syiar tauhid untuk ittiba'ur rasul. Kalau kita mengakui dia adalah utusan Allah, maka ikuti. Ya, sebagaimana kalau kita mengakui Allah itu tidak ada yang diibadati kecuali dia, maka ibadati, jangan ibadati selain Allah. Maka kalau Allah Muhammad itu utusan Allah, yang kita dengar syiarnya dipanggilan azan, maka ikuti dia dan jangan jadikan selain tuntunannya sebagai ikutan. Ya. Kemudian was-salatil qa'imah, ini menunjukkan bahwa salat ini pasti akan ditegakkan dengan kumandang azan tadi, salat yang akan ditegakkan. Kemudian ini doanya, ati Muhammadin, ini permohonan untuk Nabi, ati Muhammadin, berikanlah Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah adalah tempat yang dekat, karena asal dari wasilah itu artinya al-qurb. Al-wasilah artinya al-qurb. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah itu al-wasilah. Kata para ulama maksudnya al-qurbah. Bagaimana anda, kalian wahai orang yang beriman, selalu dekat dengan Allah, ya tentu dengan ibadah, dengan ilmu, dengan ketakwaan. Ya, jadi al-wasilah itu bukan bukan orang, ya, bukan perantara seperti yang dipahami, ada yang ditafsirkan oleh sebagian orang yang mengibadati kuburan, mengibadati kuburan orang-orang saleh. Bagaimana pula kalian menentang ini? Pada Allah yang menyuruh kita untuk menjadikan ini sebagai perantara. Yang dimaksud di perintah dalam perintah wa bataghu ilaihi alwasilah, carilah kepada Allah itu pendekatan-pendekatan, ya, bagaimana anda dekat itu dengan ilmu dan amal, dengan mengikuti orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perantara manusia itu bukan wasilah. Ya. Kalau itu wasilah, maka para sahabat sudah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah. Ya, enggak ada. Enggak ada. Jadi al-wasilah itu adalah amal saleh, ilmu yang benar, ketakwaan. Jadi al-wasilah yang diminta untuk Nabi ini kedudukan yang dekat dengan Allah. Ya, wal fadilah, ini juga artinya keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan, maqam kedudukan mahmudan, terpuji, ya, kedudukan yang terpuji, alladhi wa'at tahu yang telah engkau janjikan untuknya, untuk Nabi. Apa firman Allah yang apa, di mana kita dapatkan bahwa Allah berjanji untuk nabinya? Itu dalam Al-Qur'an, asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Semoga Allah membangkitkan kamu dengan memberikan maqaman mahmudan. Itu janji, ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita minta ya kepada Allah, untuk memberikan apa yang dijanjikannya untuk nabinya. Barang siapa yang membaca doa tersebut setelah selesai dari mendengarkan azan dan berselawat, setelah itu, setelah azan itu kemudian dia baca doa ini, kata Nabi SAW, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka berhak dia mendapatkan syafaatku ya pada hari kiamat. Syafaat Nabi adalah pertolongan ya, kemudahan ya, kemudahan, pertolongan, dan kita tidak dibukakan kesempatan untuk mendapatkan pertolongan dari siapapun juga kecuali orang-orang yang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Siapa yang tidak ada yang berhak, yang tidak ada yang mampu memberikan pertolongan di sisinya kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin untuk memberi syafaat, dan kita butuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diberikan oleh Allah kesempatan untuk memberi syafaat. Ada namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar, ada syafaat yang di bawahnya, dan ini semua nabi memilikinya. Maka mengeluarkan orang yang di neraka ya, orang-orang yang beriman yang di neraka karena dosanya, ini termasuk juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang dijanjikan oleh Nabi, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, berhak dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat, yaitu pertolongan yang diberikan oleh Allah melalui perantara permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu-satunya hadis di bab ini, dan jelas sekali ya, tidak ada hal yang diperbincangkan di sana karena memang itu doa setelah azan. Ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Ini lafaznya dan tidak ada tambahan. Dan subhanallah, kaum muslimin ini terlalu cerdas dan terlalu pintar untuk menambah-nambah. Enggak tahu kita dari mana tambahannya dapatkannya. Wa darajata apa? Wa saya enggak tahu juga ya. Tapi terdengar kan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Ya, itu yang kita ya. Dicoba-coba untuk mencari lafaz tersebut, kita tidak temukan. Ya. Kalau memang yang membacanya itu ada dalilnya, tinggal kita ya kasih disampaikan kepada kaum muslim. Memang lafaz asalnya ada seperti yang dalam Sahih Bukhari ini. Ya. Kemudian ini nanti ada tambahan yang dilemahkan, pertama innaka la tukhliful mi'ad di ujungnya. Ini ada riwayatnya cuma lemah, tambahan itu lemah. Innaka la tukhliful mi'ad, tambahan ini lemah. Sementara tambahan yang tadi saya dengarkan tapi tidak terlalu jelas ya, dari bacaan kita semua, wasyarafa wa darajatul aliyah, mungkin seperti itulah ya, itu kita tidak temukan asalnya ya, asalnya. Walaupun maknanya benar, dan Nabi SAW berhak mendapatkan semua ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cukup dengan lafaz dalam hadis yang sahih ya, itu adalah kewajiban kita. Merasa cukup dengan apa yang Nabi merasa cukup dengannya, itu sudah tuntunan agama. Kalau kita merasa tidak cukup dengan apa yang diajarkan Nabi, berarti kita protes sama Nabi. Nabi ini kenapa sedikit diajarkannya ya. Itu protes kita. Padahal lafaznya sudah ajarkan yang terbaik yang diucapkan Nabi. Karena dia orang Arab pertama, kemudian dia kata-kata yang dia sampaikan dalam lafaz agama itu tentu dikontrol oleh Allah. Allah yang mengendalikannya. Nah, sebatas itu yang kamu ajarkan, ya ajarkan Nabi SAW. Tidak kurang dan tidak berlebih. Tidak kurang dan tidak berlebih. Allahu a'lam. Bab yang ke-9, ini bab yang terakhir di bawah kitab ini ya, dalam kitab kita ini, dan dengan itu kita pada hari ini tanggal berapa? Bukan itu yang saya maksud. 20 Jumadil Akhir atau Ula? Imadil awal 14.40, luar biasa. Saya kami tadi malam melihat tanggal kita mulai ini dia. 3 Zulqa'dah 1437. Bertahun-tahun satu juz. Atau 26 Februari ya. Oh, Januari 2019. Berapa tahun? 6 Agustus 2016. Ini perlu kepala kambing ini. 3 tahun namanya status kepala kambing. Bab yang ke-9, babu al-istihami fil adzan. Bab melakukan undian untuk menjadi muadzin, untuk mengumandangkan adzan. Ternyata ini salah satu dari keutamaan adzannya. Bab melakukan undian untuk mengumandangkan adzan. Saya ya, yang sekarang ini saya lihat di Masjid Atul Jannah itu ketika ada kajian itu, karena memang tidak dijadwalkan, walaupun yang biasa azan itu dia selalu ingin masa azan, tapi ada yang minta-mintanya. Akhirnya mereka berdebat-debatlah, oh, saya sekali sajalah, enggak saya akhirnya. Nah, ini luar biasa memang ya. Apakah disebabkan oleh dorongan hadis ini bahwa mencabut undian untuk bisa azan itu mengundi karena semuanya ingin azan. Ini juga menunjukkan bahwasanya muadzin itu terkadang tidak rawatib ya, tidak rawatib. Ya, artinya tidak petugas tidak digaji ya. Kalau seandainya ada kemungkinan untuk mencabut undian berarti ya bisa saja orang lain untuk azan. Kemudian wa yuzkaru anna aqwaman ikhtalafu fil adhan fa aqra'a bainahum Sa'dun. Ini kejadian di zaman sahabat Sa'ad. Ya. Ketika diceritakan bahwa ada orang-orang berebutan ya, bertengkar untuk azan, lalu Sa'ad melakukan undian. Ya, membuat undian, nah, siapa yang keluar namanya dia yang azan. Ya. Inilah dan undian ini salah satu yang dibenarkan. Undian mengundi ya, bukan untuk apa ya, untuk cabut undian untuk berjudi ya, tetapi ini undian untuk melakukan satu amalan. Dan Nabi SAW ketika hendak safar terkadang membuat undian untuk istri-istrinya, siapa yang ikut dengan dia diundi. Aqra'a bainahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasahama fakana minal mudhadin. Sahama itu istiham yang tadi, membuat undian, melakukan undian. Ini kasus Nabi Yunus alaihissalam, peristiwa Nabi Yunus ketika ia melarikan diri dari kaumnya, berhenti berdakwah, tidak bisa lagi kaum saya ini untuk didakwai. Nabi Yunus alaihissalam dia pergi meninggalkan kaumnya dan menghentikan dakwah kepada mereka karena memang penentangan mereka yang luar biasa. Kemudian dia ingin sejauh-jauhnya tidak akan kembali lagi ke kampung halamannya, ke kaumnya, dan bahkan dia mengarungi lautan ya. Makanya terkadang kalau perjalanan jauh itu terkadang diumpamakan ya, lautan yang diseberangi, karena perjalanan jauh dan tidak akan kembali lagi saking jauhnya. Dan Nabi Yunus melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran dengan datangnya bencana dan kapal itu tidak mungkin akan selamat. Maka muncullah ide, dan ini strategi orang-orang kapalnya. Ketika dalam kondisi sempit, maka barang bawaan harus dikorbankan pertama kali agar kapalnya bisa muatannya tidak terlalu berat. Dibuanglah semua barang bawaan ya. Ternyata masih terlalu berat untuk bisa mencari keselamatan orangnya lagi ya. orangnya. Orang mana-mana disuruh dibuang ya. Maka dibuatlah, cabutlah undian. Ini yang asalnya dalam Al-Quran, bahwa saya mencabut undian ini benar. Perbuatan mencabut undian benar. Maka dicabut undian, dan yang keluar namanya adalah Nabi Yunus AS. Jadi konsekuensinya dilemparkan. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. Maka dia setelah dilemparkan ke laut, dimakan oleh ikan. Dan cerita tentang beliau sangat luar biasa, banyak pelajaran. Dan ini tauhid itu menyelamatkan, tauhid itu membuka, melapangkan kesempitan ya, memudahkan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena dia selalu bertas, maksudnya bertauhid, tegak menegakkan tauhid kepada Allah, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan paus sampai hari berbangkit. Bayangkan, tidak dimakan, tidak dilumat oleh perut, tapi dia tetap berada di sana. Kemudian ya, di antara doa yang dilafazkan itu doa tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dhalim. Ini namanya doa ul-karbi, yang seringkali kita tidak sadar kita ketika dalam kesempitan. Ini sebenarnya doa ul-karbi, doa dalam kesempitan. Tidak ada yang ucapan yang lebih pantas diucapkan. Bayangkan Nabi Yunus itu berada di kegelapan yang berlapis-lapis. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam dan bencana besar, gelombang, badai. Tetapi Allah mendengar. Allah mendengar lafaz la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Jadi apa yang buat kita cerita Nabi Yunus? Undian, fasahama fakana minal muhadid. Ya, dia terjadilah mencabut undian. Jadi cabut undian juga sesuatu yang dibenarkan, dan Nabi melakukan itu untuk istri-istrinya, dan bahkan memberikan gambaran kalau seandainya tidak dibenarkan, maka tidak akan dibuka oleh Nabi kesempatan untuk mencabut undian untuk azan. Ya, untuk azan. Kita baca ya, yang tadi yang dimaksud oleh bab ini adalah keutamaan azan. Ya. Hadis 615. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Sumay maula Abi Bakar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal. Di sini ada dua amalan ya. Ada dua amalan. Bukan berarti orang yang tidak azan dia tidak ke masjid cepat. Di sini ada dua amalan yang diagungkan di sini, yang dimuliakan. Kalaulah seandainya manusia itu tahu apa yang terdapat pada azan, itu mengumandangkan azan, dan apa yang terdapat pada saf yang pertama dalam sholat, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mampu untuk mengejar dan meraihnya, illa an yastahimu, kecuali dilakukan undian, la yastahimu alai lastahamu, maka mereka akan menerima mencabut undian. Pokoknya undi. Karena sab pertama itu isinya cuma 70 orang. Sementara yang berbondong-bondong mengejarnya sudah masuk masjid itu 100 orang. Ya, enggak mungkin pula bertengkar di situ. Nah, pokoknya saya enggak mau memberikan kepadamu, saya ingin. Ini kaidah bahwasanya dalam beribadah ini tidak ada itsar. Dalam beribadah tidak ada mendahulukan orang lain, tidak ada kamusnya. Ya, jangan mentang-mentang ustaz kita sudah sab ini penuh sab pertama, tiba-tiba datang ustaz. Oh, ustaz sini ustaz. Dia mundur ke belakang. Ini enggak. Dia masukkan ustaz ke surga, kita enggak mau ke surga. Ya, biarkan ustaz sudah risikonya terlambat. Ya, risikonya terlambat. Berarti dia lebih muridnya lebih semangat beribadah daripada ustaznya. Ya, ustaznya hanya sekedar memberi semangat, sementara dia enggak mau seperti apa yang diucapkannya. Jadi jangan biarkan mereka. Ya, tampakkan, inilah pelajaran yang kami dapatkan dari kamu loh ustaz. Ya, bersemangat mengejar yang pertama. Ya, jadi tidak ada ithar. Makanya kalau tidak acara kecuali diundi, nah, termasuk yang akan mencabut undiannya ustaz. Ya, maka dilakukan. Begitu besarnya keutamaan yang ada dalam mengumandangkan azan dan juga dalam sab yang pertama. Ya. Kemudian Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaih. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan yang tersimpan di dalam bercepat-cepat untuk mengejar waktu masjid atau menuju masjid, ya, maka mereka akan berlomba-lomba. Alhamdulillah, ya, sampai sekarang pintu masjid tidak ada yang orang berdesak-desakan masuk. Satu setengah jam lagi, satu setengah jam lagi, satu sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih banyak orang di belakang sana di jalan-jalan. Sampai ketika orang duduk tasyahud akhir, masih banyak, masih terdengar pintu masjid dibuka. Tidak ada orang berlomba-lomba untuk, ya, untuk mengejar sab yang pertama, untuk mengejar masjid. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah pula. Ya. Nah, tapi kalau keluar masjid berlomba-lomba orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Berlomba-lomba keluar masjid. Waliyadzubillah. Saya jadi teringat di pengalaman di kampus, ya. Ya. Datang ke masjid, ya, satu-satu, satu-satu. Nanti ketika salam, ya, baru selesai assalamualaikum kedua imamnya, jemaah sudah pada berdiri semuanya, dan semua sudah sudah berkumpul di depan pintu karena pintunya yang kecil, kan? Kenapa? Mengejar makan siang. Ya. Karena antriannya kalau terlambat panjang. Ya. Antrian terlambat panjang. Ini, ya, tentu walaupun, ya, belajar agama, tapi yang mempelajari agama tujuannya untuk diterapkan dalam kehidupan ini tentu perbandingannya tidak besar, ya. Makanya kita harus berada pada posisi yang dimana kita belajar agama ini untuk diterapkan, untuk diamalkan. Ilmu ini bukan tujuan. Ilmu ini bukan hanya karena saya sudah lama mengaji, saya sudah baca ini, selesai saya dua jilid juz Sahih Bukhari, ya. Tapi tidak ada amalannya, tidak ada gunanya, ya. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, kalaulah mereka tahu apa keutamaan yang tersimpan di dalam waktu gelap, yaitu pagi-pagi waktu subuh, salat subuh semuanya. Al-atama ini malam gelap, salat isya, was-subhi salat subuh yang gelap, yang salat isyanya sudah ngantuk-ngantuk, salat subuhnya baru bangun tidur, ya. Kalau mereka tahu keutamaan yang ada di belakang itu, la atau huma walau habuan, mereka akan mengejarnya, mendatanginya walau dengan merangkak, walau dengan merangkak. Pokoknya akan saya kejar keutamaan yang tersimpan pada sholat subuh yang ada di belakang sholat isya. Ini ada beberapa keutamaan amal di sini. Salah satunya adalah kumandang azan, mengumandangkan azan. Jadi besar keutamaannya. Dan memanggil orang untuk beribadah itu sebuah keutamaan, maka itu yang diantara yang tersimpan di dalam ibadah azan. Dan azan itu ibadah, azan itu ibadah, dan ikhlaskan niat, ya. Jangan, apalagi kita yang azan itu suaranya, ya, suaranya luar biasa. Kadang itu juga termasuk pintu yang dimasuki oleh syaitan, ya. Jadi upayakan biasa-biasa saja. Niatkan untuk memanggil orang, bukan untuk memperdengarkan suara yang indah. Ya. Memperdengarkan suara yang indah, keutamanya jadi hilang. Ya. Memanggil orang, memberitahukan orang, ya, ini yang membuat azan itu sebuah ibadah yang sangat mulia. Dan bila mana tidak ada kesempatan untuk mendapatkannya kecuali dengan membuat undian atau mencabut undian, maka akan dikejar. Orang-orang akan berlomba-lomba untuk mencabut undiannya, ingin mendapatkan keutamaan mengumandangkan azan. Wallahu ta'ala alam. Dan itulah bab yang ke-9. Hari ini kitab juz yang kedua ini telah kita selesaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari, menjadikan apa ilmu kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut ke juz yang atau jilid yang ketiga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ini Anda. Boleh, keduanya boleh. Maka Nabi kan mengangkat Bilal sebagai muadzin tetap. Kalau sudah ada azan muadzin tetap, tidak ada lagi undian. Kalau sudah ada muadzin yang tetap, tidak ada cabut undian. Nabi hanya menggambarkan keutamaan azan itu. Ya. Jadi cabut undiannya adalah untuk jadi muadzin tetap. Cabut undiannya untuk jadi muadzin tetap. Ya. Makanya ada penerimaan muadzin, ya, tanpa gaji. Banyak yang, kalau ada yang berbondong-bondong berarti tahu keutamaannya. Tapi kalau membuka pendaftaran untuk muadzin Masjid Umar, ya, dengan gaji 2 juta per bulan, berbondong-bondong ini tidak normal. Tapi ketika ada penerimaan muadzin Masjid Umar dan tidak diberi apa-apa, kemudian orang berbondong-bondong ini yang digunakan cara mencabut undian, ya, mencabut undian. Tidak sama dengan alarm tadi. Gimana? Ya, masuk dalam keumuman hadis tadi. Pengecualian cuma hayyal shalah dan hayyal falah. Ya, pengecualiannya cuma hayyal shalah hayyal falah. Maka yang kita dengar dari kumandang adzan dan itu lafaz panggilan yang syar'i, ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Shallu fi rihalikum. Ya. Kalau itu dikumandangkan dan itu tentunya muadzin itu juga harus paham kapan yang mengucapkan shallu fi rihalikum. Nah, ketika hujan lebat dan angin badai. Ya. Jadi sudah dia kumandangkan adzan untuk memanggil, tetapi dia berikan koreksian. Tidak usah kalian sulit-sulit ke masjid, sholatlah kalian di rumah masing-masing karena suasana seperti ini. Jadi seorang muadzin itu juga harus faqih, harus berilmu. Kapan dia mengucapkan shallu fi rihalikum dan kapan tidak. Jadi ketika dia mengucapkan demikian dan kita mendengar di rumah, ikuti berdasarkan ketentuan dari hadis yang telah kita pelajari. Kita dianjurkan untuk bersegera menuju masjid dan sangat di menjadi orang yang pertama memasuki masjid, akan tetapi sebaik-baik sholat sunat dikerjakan di rumah. Bagaimana ini Ustaz? Ya, bila mana sebenarnya tidak bertentangan, ya, kita bisa mengkondisikan. Kalau seandainya tidak bisa dikondisikan, maka kita kejar keutamaan sholat sunatnya dan keutamaan sab pertamanya. Ya, sab pertamanya. Artinya, walaupun kita korbankan sholat sunat di rumah, tetapi kita masih di depan kita kesempatan yang banyak, keutamaan yang banyak. Ya, pertama sab, ya, keberadaan di masjid ketika azan dikumandangkan dan membaca mendengar dengan seksama. Ya, kemudian mengikuti apa yang diucapkan muadzin ketika kita berada di masjid, ketika setan tidak ada di masjid. Ya, saat muadzin setan tidak ada. Ya. Dalam masjid, ya, kalau di rumah kita ada. Ya. Kalau memang kita tidak bisa menggabungkan, ya, mendapatkan keutamaan sholat sunat di rumah dan kita dapatkan keutamaan cepat ke rumah Allah dan dapat sab pertama, tidak bisa kita gabungkan, maka kita kejar yang keutamaannya lebih menjanjikan, yang lebih banyak, yaitu kita korbankan satu untuk mendapatkan lebih. Ya. Ya, cepat ke masjid dan kejar keutamaan-keutamaan lain untuk menutupi kekurangan keutamaan sholat di rumah. Itu kalau dalam kondisi kita tidak bisa gabungkan. Kalau bisa digabungkan, ya, misalnya kita di Masjid Umar ini sangat sangat sangat mudah untuk digabungkan karena antara azan dengan iqamah cukup lama. Ya, wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan iqamah, apa dijawab seperti azan? Tidak. Ya. Iqamah tidak jawab seperti azan dan tidak ada syiar ucapan yang lain. Dia hanya didengar. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam syarah tentang bab yang tadi. Tidak ada diucapkan apa-apa, ketika iqamah dikumandangkan. Bukankah memakai perhiasan yang terbaik seperti memakai jam tangan di tangan kanan kita? Memang tidak ada ketetapan ya. Hanya masuk pada dalam kaidah Nabi SAW sangat menyukai mendahulukan mengutamakan yang sebelah kanan. Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammunu fi umurihi kulliha. Nabi SAW sangat menyukai mengutamakan dan memilih yang sebelah kanan dalam segala urusannya. Dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dia memakai sendal, dia mendahulukan yang kanan. Ketika dia menyisir pun dahulukan yang kanan dan seterusnya. Ya. Ketika kita melakukan itu dengan berdasarkan hadis ini, maka kita beribadah. Ya. Kita sedang beribadah ketika kita meletakkan jam, karena jam tangan itu karena Nabi mendahulukan yang kanan, diletakkan di kanan, maka dengan niat itu saja, itu tadi, maka kita mendapatkan ibadah karena mengikuti apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Kalaupun kita letakkan sebelah kiri juga tidak mengapa, karena perkara mubah, urusan duniawi. Ya, urusan duniawi. Ya. Hanya saja untuk memakai sandal itu dilarang oleh Nabi SAW. Idzan ta'ala ahadukum falyanta'il bi yamini. Ya. Diperintah oleh Nabi, bukan hanya sekedar perbuatan, tapi diperintah oleh Nabi. Tidak boleh kita memakai sandal, ya, mendahulukan kaki kiri. Ya, mendahulukan kaki kiri, adabnya adalah mendahulukan kaki kanan, karena ini diperintah oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Mengejar keutamaan saf terdepan, tapi di setiap di saf ada tulisan mohon tidak diisi saf ini untuk panitia, ustaz gimana ini? Gimana ini ya? Tunjukkan masjidnya. Masjid Umar ada. Ya. Salat subuh ada saf pertama kosong di belakang imam, ini untuk para ustaz yang terlambat. Ya. Tidak ada. Pas daurah jelas, ini jelas tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bahkan bukan hanya itu, Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bukan ya? Saya kapan membahas masalah ini? Oh ya, dalam pelajaran tafsir. Ya, dalam pelajaran tafsir. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fal fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Peristiwa di zaman Nabi SAW, orang Ahlu Badar. Ini tadi panitia ya. Ya. Ahlu Badar, Nabi SAW ketika melihat Ahlu Badar itu kena urusan tertentu, mereka terlambat dan sab yang biasa ditempati oleh mereka itu sudah ditempati oleh sahabat yang lain. Nabi SAW mengatakan, coba kalian pindah ke tempat yang lain. Ini menunjukkan ada asal untuk perbuatan tadi. Bila mana ada tempat yang diboking untuk orang-orang tertentu, maka kita tidak terlalu protes lah. Jangan mengatakan ini kan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ada di boking-boking? Itu untuk Nabi SAW juga memboking. Nabi SAW mengkhususkan orang-orang tertentu yang dia muliakannya. Ya. Maka kalau memang itu sudah ada, kita cari tempat yang lain. Dan kita sudah berusaha untuk mencari sub terdepan, ternyata sudah ada bookingan-bookingan tersebut, dan kita dapat sub perkedua, kita seakan-akan telah dapatkan sub yang pertama. Ya. Kita duduk di sub kedua misalnya, karena di depan sisa dari yang sudah dibooking itu sudah penuh oleh orang, dan kita sudah berusaha maksimal dan ternyata tidak dapat. Ya. Maka kita seakan-akan dapat sub yang pertama. Allah SWT memberikan pahala. Dan coba juga terus berada di belakang sub yang ada bookingan tersebut. Nanti ketika ada celah masuk cepat. Ya, ada celah masuk. Ini semangat ya. Bukan mengeluarkan protes, tapi semangat tetap ada. Hanya sekedar protes-protes, ini rumah Allah kok di booking-booking. Ya. Tentu memang ada yang mengendalikan. Ada yang mengatur rumah Allah SWT tersebut. Jadi, kalau kembali kita ke pertanyaan tadi, ya kalau seandainya memang sudah tidak ada tempat, sementara kita sudah berusaha cepat, fattakullah masata'tum, berada pada sisi yang dimana kita sampai di sana, tetapi Allah SWT tentu yang memberi pahala. Allah Maha tahu bagaimana usaha kita, keinginan kita, ya, bukan hanya sekedar tampil di saat pertama, tidak, karena pahala yang kita kejar. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Qabliyah subuh 2 rakaat. tidak boleh diulang dua kali. Dan alhamdulillah ketika kita sudah qobliyah subuh di rumah, berarti ini yang utama. Nabi SAW melakukan demikian, dan kita berangkat ke masjid ternyata masih belum dikumandangkan iqamah dan masih panjang waktunya, maka kita salat. Ya, salat kita bisa diartikan salat tahiyatul masjid, ya, ya. Tahiyatul masjid karena qobliyah subuhnya sudah kita lakukan. Ya, semakin ketika kita terbuka untuk kita ibadah-ibadah, kenapa kita tidak mengerjakannya? Ya. Artinya masih punya kesempatan untuk sholat sunat sebelum subuh, dan qobliyahnya sudah dilakukan, jangan duduk langsung. Ya. Kita langsung sholat, dan tentu sholat ini tentu sholat, ya, bisa saja sholat tahiyatul masjid. Ya. Ya. Ini masalahnya terkendala ketika kita bergantung kepada lafaz niat. Nah, ini yang terkendala. Kalau tidak ada lafaz niat, tidak ada masalah, sholat saja, dan nanti ya, penilaiannya itu tahiyatul masjid atau tidak, ya, nanti Allah yang memberikan pahala. Ya. Bisa berfungsi sebagai tahiyatul masjid, bisa saja menjadi sholat wudu misalnya, atau sholat yang lain. Yang penting yang kita ketika punya kesempatan untuk sholat, sholat. Ya. Adapun sholat qobliyah subuh, nah, kita sudah lepaskan karena kita sudah mengerjakan di rumah dan mendapatkan keutamaan sholat sunnah di rumah. Allahu a'lam. Bentar, Pak. Ya, ya, asal saja dana itu bukan untuk prosesi ritual penguburan, ritual mereka dalam pelepasan jenazahnya dan yang lainnya, atau mungkin untuk membantu ya makannya, membantu dia makan dalam masa berkabung, ya boleh, ya, boleh, karena berbuat, bahkan Nabi SAW takziah, ya. Nabi SAW takziah, berkunjung kepada mereka yang sakit, ya. Dan bahkan kisah pembantu Yahudi yang dikunjungi Nabi SAW ini luar biasa, ya. Walaupun mungkin untuk yang sudah meninggal tidak ada pengaruhnya, tetapi untuk yang ditinggal keluarganya ada pengaruh, ada pengaruh, ya, bila mana bertujuan untuk menampakkan bahwa inilah agama kita, agama Islam. Asal mengikuti aturan, jangan sampai dana itu digunakan untuk ritual-ritual ibadah mereka dalam prosesi penguburan dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ada undian. Untuk pembiayaan pemberangkatan umroh itu, ya, ya, itu sudah jelas tidak benar itu perjudian itu. Ya, biasanya melakukan itu kan orang-orang yang ingin keuntungan. Ya, kalau seandainya ada dana orang ingin berinfak, kalau dia ingin cari pahala, tidak perlu dia cari undian. Orang yang tidak pernah umroh yang dia cari, orang yang belum pernah umroh dan kurang mampu, sebanyak itu. Ya, kalau seandainya mereka memang banyak jumlahnya, sementara kemampuan untuk mendanainya hanya 10 orang, itu barulah undian. Ya, misalnya terkumpul orang-orang yang belum umroh dan tidak mampu 20 orang, sementara kuota cuma 10 orang, undi. Boleh, boleh, karena syariat mengundi kan boleh tadi. Ya, boleh. Tapi kalau yang membuat undian ini adalah bank misalnya, ini sudah ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Ya, ini yang tadi saya sempat katakan, ya, ketika kita mendengar panggilan azan itu di waktu sholat, untuk sholat, walaupun bukan waktu sholat kita, ya, kita di kena lafaz hadis tersebut adalah umum. Ya. Kita mencari pahala mendengarkan panggilan, karena yang azan tersebut, walaupun dalam bentuk rengkaman, itu kan untuk memanggil sholat di tempat tersebut. Misalnya di Jakarta sebelum Pekanbaru setengah jam, ya, atau kurang lebih lah, ya, atau kurang dari itu. Nah, ketika pengumuman azan kita dengar oleh kita melalui radio, dan kita tahu itu adalah kumandang azan untuk sholat, maka tidak terlepas dari konteks hadis yang pertama tadi. Apabila kita mendengar muadzin mengumandangkan azan, ikuti. Bukan kaitannya dengan ibadah sholat yang kita lakukan. Ya. Wallahu ta'ala. Ya, itu yang saya pahami tentang penyebab azab kubur. Ada ammal wa ammal akhar fakana la yastatiru min bauli. Adapun yang kedua, ia tidak menutup dirinya dari air kencingnya. Ada beberapa penasihat ulama ada mengatakan dia tidak menutup auratnya, dan yang paling kuat adalah tidak menutupi melindungi dirinya dari terkena oleh air kencingnya. Karena ini najis. Ini yang membahayakan. Kadang dia setelah itu sholat, ya. Apalagi kalau kencingnya berdiri, ini tentu berbahaya. Kalau seandainya kencing berdiri memang suatu hal yang dibenarkan, ya, dibolehkan, ya. Kalau di tempat yang mana kita yakini tidak memunculkan percikan yang keras sehingga balik ke kaki kita. Dan kalau seandainya kita pakai pakaian, maka harus hati-hati kalau kencing berdiri, yaitu melipat terlebih dulu celana, karena memang dia ke pakaian ini yang berbahaya. Ini yang tidak melindungi tadi itu. Ketika percikannya mengenai pakaiannya dan pakaian itu digunakan untuk sholat, ini kan berbahaya. Ya. Kalau badan itu bisa dibasuh, bisa dicuci. Ya. Sebelum berwudu itu cuci semua kaki. Ya. Tapi kalau pakaian, tidak mungkin. Ya. Nah, ini yang akan menyebabkan ancaman siksa kubur. Jadi yang ditanyakan tadi, itu jawaban saya, artinya kita harus berhati-hati dari percikan air kencing. Ya, Nabi SAW kencing datang ke salah tempat subatata qaumin, hadis dalam Sahih Bukhari, atas subatata qaumin. Subatata itu tempat yang tanahnya itu tidak keras, ketika kencing menempanya, dia langsung menyerapnya dan tidak memunculkan percikan. Ya, tidak memunculkan percikan. Ini proses penjagaan diri dari percikan air kencing, wallahu taala alam. Ini harus kita hati-hati darinya, karena ini ancamannya azab kubur dan juga salat kita. Ya, salat kita. Wabillahi taufik. Meletakkan tangan di telinga satu belah sebelah atau kedua-duanya, enggak tahu saya. Tidak tahu apakah membantu, ya. Dan tidak meletakkan juga bukan suatu hal yang menyimpang, ya. Dan terkadang rasanya secara psikologis membantu ketika kita letakkan, ya. Orang meletakkan tangan ini untuk mengangkat suara. Biasanya kalau orang ingin memanjangkan suaranya dan meninggikan suaranya, dia meletakkan tangannya atau kedua tangannya di kedua sisi kepalanya. Saya rasa cukup karena sudah ada suara gaduh. Ya. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan ke juz yang ketiga, juz 3. Ya. Ketutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.